aku kali ini, sayang, beri aku kolam kedua. Bumi, gunung, langit jadi saksi, sayang, takkan ada lagi orang ketiga. Benar itu hanya kebetulan, sayang, bukan sengaja aku nak nakal. Mungkin juga ini oh.